Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Masih pembahasan maraud. Nah, mana yang kedua ya? Pahala yang kedua yaitu al-qatl. Nah, mana kira? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamatul usulil faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wal qatlu izhaqur ruhi mubasharatan aw tasabbuban aw tasabbaban tasabbuban aw tasabbuban walladhi yamna'u min al-irthi min al-qatli ma kana bighairi haqqin bihaythu ya'tamu bita'ammudihi li hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul qatilu shay'an rawahu Abu Dawud wa an Amr nahu marfu'an wa an Umar terlalu meledak dia. عن عمر نحو مرفوعا رواه مالك في الموطأ وأحمد بن ماجه ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه فحرم من الإرث سدا للذريعة. طيب al-qatl pembunuhan yaitu izhaqur ruhi mubasharatan aw tasabbuban menghilangkan ruh nyawa mubasharatan secara langsung dia pelakunya ya dia pelaku pembunuhan itu dia yang menghilangkan nyawa orang lain secara langsung aw tasabbuban atau dia penyebabnya. Nah, kata Syekh walladhi yamna'u min al-irthi min al-qatli yang menghalangi dari warisan dari jenis pembunuhan karena pembunuhan itu ada pembunuhan dengan alasan yang hak yang benar yang diizinkan syariat dan ada pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Baik. Dan ada pembunuhan yang jenisnya sengaja, andan. Ada pembunuhan yang jenisnya khata'an, ya. Pembunuhan yang terjadi tanpa disengaja, di luar kesengajaan. Nah, di sini dikatakan yang menghalangi dari warisan dari jenis pembunuhan yang ada, makana dari hakim, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa alasan yang benar, yang tidak diizinkan syariat. Bihaitsu, ya, liya'thamu bita'amudihi. Yang mana pelakunya berdosa bita'amudihi dengan sengaja melakukan pembunuhan. Nah, yakni jenis pembunuhan yang ketika pembunuhan itu disengaja oleh pelakunya dia berdosa. Nah, inilah yang menghalangi dari warisan. Ketika pembunuhan itu dilakukan ta'ammudan secara sengaja, pelakunya berdosa. Nah, ini yang menghalangi dari warisan. Nah, dalilnya adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan silsilah sanad ini, rantai sanad ini, yaitu Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ya, kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rantai sanad ini berderajat hasan, hasan li dzatihi. Berarti tersisa tinjauan tabaqat, tingkatan sanad di bawahnya Amr. Di bawahnya Amr ini yang diperiksa. Jika di bawahnya Amr sahih atau hasan, berarti hadits ini berderajat hasan. Baik, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, la yarithul qatilu syai'a. Seorang pembunuh tidak bisa mewarisi sedikit pun dari korbannya. Ini pada dasarnya dia ahli waris. Pada dasarnya dia ahli waris. Tetapi karena dia yang membunuhnya dengan jenis pembunuhan yang disebutkan di sini, yaitu tanpa alasan yang benar, yang ketika dia akan sengaja berdosa, maka dia tidak bisa mewarisi hartanya. Nah, riwayat Abu Dawud hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Naam, bisa ditakliq. Wal Baihaqi. Wal-Bayhaqi. Wasanaduhu ila Amr. Wasanaduhu ila Amr. Kama qala al-Albani. Wasanaduhu ila Amr. Kama qala al-Albani. Kama qala al-Albani. In lam yakun hasanan lidatihi. Fala aqallu min an yakuna hasanan li ghayrihi lil mutaba'ati. Baik, jadi ada ini kalau kata Abu Dawud juga Al-Baihaqi. Sanadnya sampai kepada Amr bin Shu'aib ini, saudara katakan tadi, yang diteliti adalah sanad di bawahnya Amr, karena Amr bin Shu'aib dari ayah dari kakeknya ini derajatnya hasan. Baik, sebagaimana kata Al-Albani rahimahullah, sanad sampai kepada Amr, yaitu kata Al-Albani, in lam yakun hasanan lidati, jika sanadnya tidak berderajat hasan lidati, fala aqallu min ay yakuna hasanan li ghairihi lil mutaba'ah, maka tidak kurang dari ya derajat hasan li ghairihi, hasan karena penguatnya, karena adanya mutaba'ah. Antum sudah belajar perbedaan ya sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Artinya jika sanadnya hasan berarti seluruh rawi ya di bawah Amr bin Shu'aib pada seluruh tabaqat ya, nah, tidak ada yang lemah, tidak ada yang lemah. Nah, imma derajat haditsnya hasan atau sahih. Karena Amr bin Shu'aib ke atas ini sampai kepada ayahnya ini hasan derajatnya. Hasan di Lugati. Nah, jika tidak hasan li dzati kata Al-Albani, fala aqallu min an yakun hasan li ghairihi mutaba', maka tidak kurang dari hasan li ghairihi mutaba'. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan ada rawi di bawahnya Amr yang da'if, ya kan, lemah hafalan tapi ringan dengan adanya mutaba'ah, dengan adanya riwayat lain yang mengikuti, maka bisa naik ke hasan li ghairihi. Baik. Tambahan talik walahu syawahidu sahahahu al-Albani biha, walahu syawahidu sahahahu al-Albani biha. Wa minha hadithu Umar al-Ati, ومنها حديث عمر الآتي. انظر الإرواء. المجلد السادس صفحة 17 إلى 18. طيب. Jadi ada syawahid, ya, ahli itu memiliki syawahid, yakni hadis lain yang semakna, yang dengannya Al-Albani mensahihkannya, berarti sahih li ghairi. Nah, yang antaranya hadis Umar yang akan datang. Tamam? Hadis Umar yang akan datang ini, wa ana Umar wa nahu, dan dari Umar, hadis yang semisal dengannya, marfu'an dari Nabi Alaihissalam, riwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta', Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Majah dalam Sunannya. طيب ya hadis Umar ini bisa lebih sahih jika mau ditalik hadis Umar tadi. Bisanad yang sahih ila Amr bin Shu'aib an Umar, bisanad yang sahih ila Amr bin Shu'aib an Umar marfu'an. Ta'liq tentang penjelasan riwayat sanad derajatnya bagaimana ini penting dibiasakan untuk mengasah pelajaran mustalahnya, karena di situ prakteknya tak pediknya. Nah, jadi sampai belajar teorinya di mustalah juga praktiknya dalam pembahasan. Nah, di sana dia sahih ila Amr bin Shu'aib an Umar marfu'an. ولكنه منقطع بين عامر وعمر. ولكنه منقطع بين عامر وعمر. انظر الإرواء المجلد السادس. خمسة صفحة 15 و100 إلى 16 و100. ونصب الراية ونصب الراية نصب الراية المجلد الخامس مجلد خامس صفحة 80 صفحة 80 في كتاب الجنايات في كتاب الجنايات. نعم. jadi ini riwayat dari Umar ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih sampai kepada Amr bin Shu'aib dari Umar. Nah, walakinnahu munqati' baina Amr bin baina Amr wa Umar, tentunya putus antara Amr bin Shu'aib dan Umar. Putusnya. Jadi sanad sampai kepada Amr bin Shu'aib sahih, tetapi Amr bin Shu'aib langsung dari Umar ini putus. Ya, ada yang kita sanad apabila ada inqita itu bisa jadi syawahid. Mengkotik seperti ini masih bisa jadi syawahid, jadi penguat. Makanya tadi di depan bisa dijadikan penguat riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi riwayat Abu Dawud. Nah. Ayat. Nih. Bisa dilihat dalam Al-Adawiyyah Al-Albani penjelasan rahimahullah juga penjelasan Az-Zaulai dalam Nasr riwayat. Tayyib. Lanjut ya, jadi dalilnya jelas hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, la yarithul qatil syai'a. Nah, jadi ini penghalang. Harus saya jelaskan tadi, pada asalnya dia ahli waris, tapi karena dia yang membunuhnya, ya, maka pembunuhan yang dilakukannya jadi penghalang dia mewarisi dari orang yang dibunuh. Seperti yang di atas ar-riq. Pada asalnya dia ahli waris dari mayit, tapi karena dia budak tidak bisa mewarisinya. Bagaimana mungkin contohnya? Mungkin barangkali belum tergambar ya. Misal ada dua orang bersaudara. Nah, ya, tadinya sama-sama budak. Saudaranya sudah dimerdekakan, sudah merdeka kan? Ya. Sudah merdeka, tapi saudaranya ini masih budak. Saudaranya yang sudah merdeka meninggal. Ini kan saudaranya kan? Berarti ahli warisnya kan? Bisakah mewarisi dari saudaranya tadi yang sudah merdeka yang meninggal itu? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia statusnya budak. Ah, itu dia terhalangi dari warisan karena status budak. Itu maksudnya. Nah. Nah, sama dengan ini. Pada saya dia waris, tapi dia membunuhnya, maka dia tidak bisa mewarisi darinya. Walianahu qad yaqtulu muwarrithahu, karena sesungguhnya boleh jadi dia membunuh pewarisnya. Membunuh pewarisnya yang mewariskan harta. Liyata'ajjala irtsahu min, dalam rangka untuk menyegerakan dapat warisan darinya. Jadi dia percepat matinya. Dia ingin mempercepat kematiannya supaya segera mewarisi hartanya. Boleh jadi ada yang seperti itu kelakuannya. Fakhurimu minal irfisan dan lidariyah, maka dia diharamkan dari warisannya. Saddan lidariyah, dalam rangka menutup jalan, jalur kejahatan. Nah, sehingga tidak ada yang berpikir seperti itu ke depannya, karena dia tahu percuma dia bunuh, toh tidak akan diberi warisan gitu. Paham ya? Jika tidak begitu kan, nanti banyak yang melakukan ini. Ya, orang yang serakah ingin tetap dapat warisannya, dia kemudian mencari cara untuk membunuhnya. Ya, begitu. Itulah wala farqa. Wala farqa بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. فقال مالك رحمه الله: يرث القاتل خطأ من تلال المال المقتول دون الدية. وذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين صفحة 21 و500 مجلد ثالث في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين: يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجه. قال ابن القيم: وبه نأخذ. انتهى. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدًا أو خطأً. Menurut Ibn Qayyim rahimahullah, tidak ada bedanya antara pembunuhan yang sengaja atau karena keliru. Tidak sengaja, keliru. Ya, tidak ada maksud untuk membunuh, tapi ya, terbunuh tanpa kesengajaan. Nah, ta'miman li saddid dhabihah, dalam rangka menyamaratakan. Ta'miman artinya menyamaratakan, yakni menetapkan hukum secara umum. Bukan hanya pembunuhan sengaja, tapi juga yang terjadi karena keliru. Diberi hukum yang sama untuk menyamakan. Ya. Lisadid dari adi, dalam rangka menutup celah. Khawatirnya ada orang mengatakan, saya tidak sengaja, itu keliru, qadar Allah ma syaa fa'al. Nah, dengan diberlakukannya hukum ini secara umum, baik amd atau qata'an, meskipun keliru, tidak sengaja membunuhnya, maka tetap diberi hukum yang sama, tidak boleh mewarisi darinya. Wali Allah yadda'ya al-amidu annahu qatala khata'an, dan agar tidak ya beralasan orang yang membunuh secara sengaja mengklaim bahwa dia membunuhnya tanpa sengaja, secara keliru. Karena bisa saja orang yang bunuh sengaja kemudian mengklaim demikian karena ingin menghindar dari hukum. Nah, kemudian setelah Muhammad rahimahullah menyampaikan pendapatnya di sini, beliau kemudian menukil kata Malik rahimahullah, ini pendapat lain. Kata Malik, yarithul qatilu khata'an min tiladi malil maktuli duna diyati. Al-qatil khata'an, orang yang membunuh secara keliru, tanpa sengaja, tetap mewarisi dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Duna diyati, tanpa diyahnya. Ya, dia itu kan ganti rugi ya, tebusan yang dibayar oleh pihak yang melakukan pembunuhan itu kepada pihak korban. Nah, menurut Malik, harta yang ditinggalkan oleh korban itu diwarisi oleh orang yang membunuhnya secara tidak sengaja karena keliru. Adapun diyahnya tidak. Nah, tidak boleh diwarisi oleh dia. Baik. Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in, sebutkan di halaman 521, jilid ketiga, fi fatawa an-nabi, pada ya fatwa-fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zaujaini, tentang suami istri. Yaqtulu ahaduhuma sahibahu khata'an, salah satu dari keduanya, suami istri, membunuh ya pasangannya secara keliru, apakah suami yang membunuh istrinya secara keliru ataukah sebaliknya istri membunuh suami secara keliru. Annahu fatwa Nabi adalah, yakni ada hadis bahwa Nabi berfatwa annahu yarithu min mali, sesungguhnya pelakunya mewarisi dari harta pasangan yang dibunuh secara keliru itu, wala yarithu min diyatihi, dan dia tidak mewarisi dari diyahnya. Hartanya saja yang diwarisinya, adapun buahnya tidak. Nah, Al-Bakar Ibn Majah, hadis ini keluarkan oleh Ibn Majah. Ini yang menjadi dasar, ya, adanya hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi SAW pernah berfatwa tentang suami istri yang membunuh pasangannya secara keliru tetap mewarisi darinya hartanya, adapun diyahnya tidak. Qala Ibn Qayyim wa bihi na'khudhu, kata Ibn Qayyim, pendapat ini yang kami ambil. Pendapat apa tadi ini? Pendapat Al-Imam Malik. Intaha, berakhir nukilan dari Ya'lamul Muqin. Baik, berarti sekarang kita ingin meneliti hadis ini, bagaimana derajat hadis ini. Nah, adapun lafaz hadisnya, jika antum ingin mencatatnya, ana diktekan, ingatkan. Al-mar'atu tarithu min diyati zawjiha wa malihi. Al-mar'atu tarithu min diyati zawjiha, min diyati zawjiha wa malihi. Al-mar'atu tarithu min diyati zawjiha wa malihi wa huwa yarithu, wa huwa yarithu min diyatiha wa maliha, wa huwa yarithu min diyatiha wa maliha. Ma lam yaqtul ahaduhuma sahibahu, ma lam yaqtul ahaduhuma sahibahu, ma lam yaqtul ahaduhuma sahibahu. Fa'idha qatala ahaduhuma sahibahu andan, fa'idha qatala ahaduhuma sahibahu andan lam yarif, lam yarif min diyatihi لم يرث من ديته وماله شيئا, لم يرث من ديته وماله شيئا. وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ عين, وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ, وَرِثَ مِنْ مَالِهِ, warisa min malihi, walam yarif min diyatihi, walam yarif min diyatihi, warisa min malihi, walam yarif min diyatihi. Wa قال الألباني في الضعيفة قال الألباني في الضعيفة في رقم برقم حديث 74,604,000 موضوع حديث موضوع نعم موضوع طيب ini hadisnya ya, ini maksud bagian awal hadis tentang pembunuhan amdan bagian kedua khata'an al-mar'atu tarithu min diyati zawjiha wa mali seorang wanita mewarisi dari dia ya suaminya dan dari hartanya wa huwa dan suaminya yarithu min diyatiha wa maliha mewarisi dari diahnya dan harta istrinya ya yang dibunuhnya yang tidak dibunuhnya malam yaktul ahaduhuma sahibah kan malam yaktul ahaduhuma sahibahu selama ya salah satu dari dua pasangan itu bukan dia yang membunuh pasangannya selama bukan dia pembunuhnya maka dia mewarisi dari hartanya dan dari dia pelakunya orang lain gitu nah fa idza qatala ahaduhuma sahibahu andan apabila salah satu dari pasangan suami istri membunuh pasangannya secara sengaja lam yarith min diyatihi wa malihi syai'a maka dia tidak mewarisi dari diyah dan hartanya sedikit pun ini juga andan nah yang kemudian berikutnya wa in qatala ahaduhuma sahibahu khata'an jika salah satu dari keduanya membunuh pasangannya secara tidak sengaja secara keliru waritha min malihi dia mewarisi dari hartanya walam yarith min diyatihi dan tidak mewarisi dari diyahnya tetapi hadis ini kata Al-Albani dalam Mabaifa maudhu hadis palsu hadis palsu tayyib tetapi di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah mengangkat pendapat ini untuk menunjukkan berarti pendapat ini mu'tabar artinya patut diperhitungkan ya buktinya Ibnu Qayyim mengatakan wa bihi na'khudhu pendapat ini yang kami pilih atau Ibnu Qayyim pendapat Malik ini meskipun Ibnu Utsaimin memilih pendapat lain tapi beliau angkat karena pendapat ini yakni mu'tabar dalam khilaf diperhitungkan dalam khilaf artinya cukup kuat ya hanya saja hadis yang jadi dasar dalam masalah ini maudhu palsu kata Al-Albani rahimahullah qultu kata Ibnu Utsaimin mengomentari pendapat ini qultu wa'ala hadzal qawl fadh-dhahiru annahu la budda min qarinatin dhahiratin tadullu ala anna al-qatla laysa bi'amdin wallahu a'lam aku berkata Rasulullah wa ala hadzal qawli berdasarkan pendapat ini ya fadh-dhahiru tampaknya annahu la budda min qarinatin dhahiratin harus ada qarinah indikator dalil yang nyata yang tampak nyata tadullu yang menunjukkan ala annal qatla laysa bi'amdin bahwa pembunuhan itu bukan sengaja. Artinya barang siapa berjalan di atas pendapat Malik yang dipilih oleh Ibnu Qayyim maka harus berpegang dengan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim di sini yaitu harus ada qarinah yang tampak nyata indikator yang tampak nyata, dalil yang tampak nyata yang menunjukkan bahwa memang pembunuhan itu bukan sengaja. Khawatirnya pelakunya mengklaim tidak sengaja padahal sengaja. Nah, jika memang korinahnya, indikatornya, dalilnya, ya, yang jadi acuan di situ kuat menunjukkan bahwa memang tidak sengaja, berarti itu memang termasuk jenis al-qatlu khata'an, maka aman. Nah, kita memang mengambil pendapat ini. Baik. Jika tidak ada korinah yang kuat, yang cukup, yang tampak nyata, untuk menepis adanya kemungkinan bahwa itu sengaja maka bahaya. Itulah sebabnya ya, pendapat itu Ibnu Utsaimin menyamakan antara amdan dan khata'an untuk menutup celah. yang bisa dimanfaatkan, membunuh secara sengaja, kemudian mengklaim ini tidak sengaja, sehingga tetap dapat warisan. Wallahu a'lam. Faham al-qatlu ini terakhir. Faham al-qatlu alladhi law ta'ammadahu lam yakun athiman faqatli s-sa'ili fala yamna'ul irthu. Fala yamna'ul irtha. Wakadhalika al-qatlu al-hasilu bita'dibin aw dawain aw nahwi fa'innahu la yamna'ul irthu idha la yamna'ul irtha. فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط ولا تفريط. نعم. Jadi adapun al-qatl yang law ta'ammadahu lam yakun athiman, yang seandainya sengaja dilakukan maka pelakunya tidak berdosa. Takut losa ini seperti membunuh penyerang. Membunuh penyerang. Posisinya diserang orang. Membela diri. Jika dia tidak membela diri, dia yang mati. Maka ketika dia membunuh penyerangnya dalam rangka menyelamatkan dirinya. Ya, sengaja dia membunuhnya tentunya karena demi membela diri daripada dia yang mati. Maka dia tidak berdosa di sini. Maka fala yamna'ul irtha. Ini tidak menghalangi dari warisan. Ya. Tayyib. Yang menyerang dia rupanya dia bisa mewarisi darinya gitu. Gitu kan? Nah, tapi karena dia posisi bela diri ya, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalanginya dari warisan. Kadzalika al-qatl hasil bi ta'dib aw dawa'in aw nahwi. Begitu pula pembunuhan yang terjadi karena ta'dib, ya, pukulan yang dilakukan dalam rangka mendidik. Dipukul untuk mendidik, seorang ayah memukul anaknya dalam rangka mendidik. Ya, misalkan kepada Allah masyafa'al kok mati. Tapi nanti di belakang ada penjelasan, ya, bahwa jenis pukulannya dan cara pemukulan, jumlah pukulannya tidak melampaui batas, tidak masuk dalam kategori kejahatan, ya, tidak ada pula unsur kelalaian di situ. Nah, jadi sudah sesuai syariat, ya, darban ghairu mubarrih, ya kan, pukulan yang tidak melukai, mencacati, tapi kepada Allah kok mati gitu. Aku bawa. Nah, atau pembunuhan yang terjadi karena minum obat, diberi ramuan obat oleh dokter tabib, ya, dan dia bukan istilahnya tabib jadi-jadian, bukan dokter jadi-jadian, memang tabib, dia dokter, memang sudah dapat sertifikat gitu, ya, aunah wida atas misalnya. Nah, fa'innahu la yamna'ul irtha, maka itu tidak menghalangi dari warisan. Itu kan maklum nanti. Nah, ini syaratnya. Dengan syarat apabila memang diizinkan. Nah, diizinkan. Tayyib. Walam yahsul ta'addin, dan tidak terjadi ta'addin. Tindakan melampaui batas, melanggar batas. Sengaja diberi dosis yang tinggi, tidak sewajarnya. Wah, ini melanggar batas. Nah, saudara, ya, dipukul berlebihan, dihajar, alatnya juga, wah, besi misalnya, akhirnya sampai mati. Nah, kan? Nah, ini melanggar. Wala tafriyatin, dan tidak pula terjadi kelalaian. Nah, tidak lalai ketika melakukan tindakan yang diizinkan itu. Ada izin secara syariat, dia memang ma'dzur fih, memang boleh melakukan itu. Seperti tadi dicontohkan, kalau dokter ya memang dia bukan dokter jadi-jadian, ya, salah-salah. Ya, tapi memang ada sertifikat, dia memang dokter tabib, belajar dia. Ya, dan punya kemampuan praktek. Baik. Makanya hati-hati ya. Hati-hati juga kita terkadang semangat mau ngasih obat orangnya. Minum ini juga, anak juga pernah minum ini, sembuh, oh, ternyata malah mati, bahaya. Assalamualaikum. Baik. Jadi harus kembalikan ke dokter. Nah, dokter maklumkan sih, kalau terjadi sesuatu, asalkan dia tidak ta'adzim, tidak melanggar batas, disiplin ilmunya, tidak pula lalai ya. Nah, pada pengobatannya, enggak bisa dituntut. Gitu. Nah, makanya ini tidak, pelakunya tidak berdosa ketika terjadi, dan ini tidak menghalangi dari warisan. Nah, andaikan korbannya itu pewarisnya, maka ini tidak menghalangi dari warisan. Nah, waktulah kubin ini pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Cukup ya. Apakah ini, Zat? Kaidah usul fikih masuk di ucapan mualif ini, Zat. Wali annahu qad yaktulu muwarrithahu liyata'ajjala irsahu. Yang kaidah man ista'ajjala syai'an qabla awani. Ya. Ahsan, masuk di situ. Masuk di situ. Man ista'ajjala syai'an qabla awanihi. Apa kelanjutannya? Uqiba bi hirmani. Uqiba bi hirmani. Nah. Baik, bisa menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.